الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dan juga para pemirsa Roja TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita masih bisa kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki silsilah nomor 108, melanjutkan tema metode pembelajaran anak di rumah bagian yang kedua. Kita sebagai orang tua, walaupun sudah namanya orang tua, itu sebenarnya tidak dipungkiri masih banyak di antara kita menyandang gelar sebagai orang tua hanya karena menang tua. Kenapa namanya orang tua? Karena lebih tua. Masih banyak di antara kita yang sebenarnya belum cocok untuk menyandang gelar orang tua. Karena kenyataannya tidak sedikit di antara kita yang belum mengetahui bagaimana cara mendidik anak. Belum belajar dengan benar bagaimana metode yang baik dalam mendidik anak. Bahkan tidak dipungkiri, tidak sedikit di antara kita yang menjadikan anak ini sebagai kelinci percobaan. Dicoba pakai ini, dicoba pakai ini, dicoba pakai ini. Dan ini sebenarnya sebuah fenomena yang memprihatinkan. Maka untuk memperbaiki kekurangan tersebut, kita terus belajar tentang bagaimana fikih mendidik anak. Yang sejatinya mendidik anak itu sama dengan mendidik diri sendiri. Ini yang sering kita lupakan. Mendidik anak sama dengan mendidik diri sendiri. Tidak mungkin kita akan bisa mendidik anak kalau kita sendiri tidak kita didik. Tidak mungkin kita memperbaiki anak kalau kita sendiri tidak memperbaiki diri sendiri. Sehingga ketika ada jamaah pengajian yang kemudian bertanya, sampai kapan kita belajar tentang pendidikan anak? Sampai kita tidak mendidik anak. Kapan? ketika kita mati. Ketika kita mati. Selama kita mendidik anak, kita butuh ilmu tentang pendidikan anak. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas metode yang pertama dalam pembelajaran anak di rumah, yaitu metode keteladanan. Kali ini kita akan memasuki metode yang kedua, yaitu metode bimbingan dan nasihat. Membimbing dan menasihati anak itu membutuhkan kasih sayang yang keluar dari relung-relung hati yang paling dalam. Tentu berbeda antara orang yang mendidik sekedarnya dengan orang yang mendidik karena dorongan kasih sayang. Orang yang mendidik sekedarnya, kalau di sekolahan, yang penting kurikulum selesai, yang penting buku panduan dibaca semuanya, yang penting saya dapat gaji. Orang-orang yang mendidik anak polanya seperti itu, tentu akan berbeda hasilnya dengan orang yang mendidik anak karena dorongan kasih sayang. Keikhlasan akan membuahkan hasil yang berbeda dengan sesuatu yang dikerjakan serampangan dan asal-asalan. Dalam segala sesuatu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan umatnya, kita semua itu menjalankan segala sesuatu dengan kesungguhan. Innallaha yuhibbu minal abdi idza amila amalan an yutqinahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allah suka manakala melihat hambanya menjalankan sesuatu dengan kesungguhan, serius, tidak asal-asalan, menjalankan sesuatu bukan sekedarnya sekedar formalitas, bukan, tapi karena betul-betul dorongan, dedikasi, kasih sayang, kesungguhan. Maka nasihat yang dikeluarkan dari hati berbeda dengan nasihat yang dikeluarkan dari lisan tok. Nasihat yang dikeluarkan dari hati akan masuk ke hati. Dan nasihat yang dikeluarkan dari lisan hanya akan lewat di samping telinga, tidak sampai masuk ke dalam telinga. Muhammad bin Wasi', seorang ulama yang wafat pada tahun 127 Hijriah, beliau pernah mengatakan, innal qawla idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalb. Nasihat itu kalau dikeluarkan dari hati, maka masuknya juga akan ke dalam hati. Sudah saatnya kita introspeksi diri. Sering orang bertanya, sering orang konsultasi, entah lewat SMS, entah lewat WA, atau ketemu langsung. Mengeluhkan, kenapa kok anak saya kalau dinasehati itu tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Kenapa kok anak saya maunya sesuai dengan keinginan sendiri. Tidak mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh bapak dan ibunya. Kenapa anak saya seperti ini, kenapa anak saya seperti itu. sebelum kita membahas anak, kenapa kita tidak bahas diri kita? Karena bisa jadi sumber masalahnya ada di dalam diri kita. Nasihat yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Wasi' tadi, itu nasihat yang beliau sampaikan kepada seorang guru yang merasa saat mengajari muridnya itu, muridnya tidak memperhatikan apa yang disampaikan. Dia merasa murid-muridnya cuek. Orang goblek dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh sang guru. Maka beliau pun konsultasi dengan seorang ulama yang bernama Muhammad bin Wasi'. Ketika guru itu datang kepada Muhammad bin Wasi', mengeluhkan tentang perilaku muridnya, apa jawabannya Muhammad bin Wasi'? Kayaknya yang bermasalah itu kamu. Jadi Imam Muhammad bin Wasi' mengajak kepada para guru, termasuk kepada para orang, introspeksi diri. Jangan buru-buru menyalahkan anak. Jangan buru-buru menyalahkan murid. Jangan buru-buru menyalahkan santri. Jangan buru-buru menyalahkan jamaah pengajian. Bisa jadi yang bermasalah itu adalah orang tuanya, atau gurunya, atau ustadznya, atau kiainya. Makanya beliau katakan, innal qawla idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi. Nasihat itu kalau dikeluarkan dari hati, masuk ke dalam hati. Apa maksudnya nasihat keluar dari hati? Apakah maksudnya kita kalau nasihati orang cuma diem saja? Transfer ilmu dari hati ke hati. Sehingga ketika menyampaikan nasihat, mulut kita sama sekali tidak berucap apapun. Cuma diem dan diem saja. Apakah itu maksudnya? Tentu bukan. Nasihat dari hati itu tetap dikeluarkan lewat lisan. Orangnya tetap ngomong. Tetap berbicara. Akan tetapi bicaranya itu didorong dari kasih sayang yang ada di dalam hati. Nasihat itu keluar dari lisan, didorong dari ketulusan yang ada di dalam hati. Nasihat itu keluar dari lisan, didorong karena keikhlasan yang ada di dalam hati. Perpaduan antara keikhlasan di dalam hati, ketulusan di dalam hati, kasih sayang di dalam hati, itulah yang akan membuat nasihat yang keluar dari lisan berbobot dan akan menembus masuk ke dalam hati orang yang dinasihati. Ini poin yang terpenting, atau salah satu poin yang terpenting yang harus diperhatikan di dalam metode nasihat dan bimbingan. Kemudian, ketika kita menyampaikan nasihat, agar nasihat kita membawa perbaikan, maka perlu diperhatikan poin-poin berikut ini. Selain masalah kasih sayang dan ketulusan, yang pertama, nasihat itu perlu diulang-ulang. Kenapa? Nasihat perlu diulang-ulang. Orang kita mengatakan di bulan balen besi kelalen. Di bulan balen besi kelalen. Apa mending orang di bulan balen? Diulang-ulang saja masih sering lupa, apalagi tidak diulang-ulang. Kenapa Ustaz? Karena memang tabiatnya manusia itu gampang lupa. Ya. Makanya kita itu namanya manusia. Bahasa Arabnya insan. Konon insan itu diambil dari kata nasia. Nasia itu artinya lupa. Makanya di dalam pepatah kita, manusia itu tempatnya salah dan alpa. Jadi tabiatnya manusia itu gampang lupa. Jangankan yang muda-muda, yang tua-tua juga seperti itu. Jangankan yang anak-anak kecil, yang dewasa saja seperti itu. Padahal orang dewasa itu secara teori otaknya lebih sempurna daripada anak kecil. Secara teori. Lah, kalau yang otaknya sempurna saja masih sering lupa, apalagi yang otaknya belum sempurna. Kadang-kadang kita sendiri, saya pribadi kadang-kadang mengeluh. Ya bocah wis diomongi bola-bali ora manut-manut. Ini anak sudah diomongin berkali-kali enggak nurut-nurut. Kurang banyak berkali-kalinya berapa kali? 10 kali, 15 kali, 20 kali, kurang banyak. Ya. Makanya dahulu ulama kita mengumpamakan mendidik anak itu seperti mengukir di atas batu. At-ta'dibu fis-sighari kan-naqshi 'alal hajari. Kata ulama kita, mendidik di masa kecil seperti mengukir di atas batu. Mengukir di atas batu itu membutuhkan berapa kali pukulan palu. Mengukir itu kan pakai tatah, kemudian pakai nopo? Palu. Ya. Tatahnya diletakkan di batu, palunya digunakan untuk nuduk, untuk mukul palu itu. Mukul apa? Mukul tatah. Batu yang masih mulus, batu yang masih belum ada goresan apa-apanya, sampai menjadi batu berukir, itu berapa kali palu harus dipukulkan? Berapa kali? Sekali? Berpuluh-puluh, bahkan mungkin beratus-ratus kali. Itulah kira-kira mendidik anak. Perlu diulang-ulang nasihat. Ya. Gak cukup hanya sekali. Ngajari anak supaya mau berangkat ke masjid. Gak cukup sekali. Ya. Dalam sehari, sholat berapa kali? 5 kali. Anak mulai dikenalkan tentang sholat itu ketika kira-kira usianya sudah bisa diajak untuk berpikir bahwa apa yang dia lakukan di masjid ini ada yang baik, ada yang salah. Ya, ya mungkin usia 4 tahun, ya. Mungkin usia 5 tahun ketika anak sudah bisa diomongi. Ya. Sehingga tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Coba Anda bayangkan. Dalam sehari kita ingatkan anak ke masjid 5 kali. Dalam 1 bulan berarti 5 kali berapa? 30. Pinten? 150. Dalam 1 tahun pinten? 150 kali 12. Pinten? 1.500 ditambah 1.800. Itu dalam berapa? 1 tahun. Nah, kalau kita ingatkan dari umur 5 tahun sampai 15 tahun. Berarti kan 10 tahun. 1.800 kali berapa? 10 tahun. Pinten niku? 18.000 kali. Bayangkan. 18.000 kali kita ingatkan anak kita. memang membutuhkan pengorbanan. Tapi kalau sudah jadi, Masya Allah. Ukiran batu, ya, itu yang ada di ruang tamu itu kan ukiran batu itu. Itu kalau misalnya ukiran itu sudah jadi seperti itu, pot itu mau dirubah gampang nopo sulit? Sulit. Karena sudah jadi nopo ukiran. Tapi supaya jadi ukiran seperti itu kan butuh waktu. Begitu pula anak. Kalau kita mau capek untuk mengingatkan anak kita, berkali-kali kita ingatkan, maka insya Allah saat anak kita jadi, sudah jadi ukirannya. Maksudnya perilakunya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk berubah menjadi jelek itu sulit. Bukan berarti tidak bisa, tapi sulit. Nah, maka poin yang pertama ketika kita mempraktekkan metode bimbingan dan nasihat, jangan bosan untuk nopo mengulang-ulang. Namun, perlu diingat bahwa mengulang-ulang itu tidak seyogianya berlebihan. Karena kalau berlebihan, lama-lama anak akan jenuh. Lama-lama anak akan jenuh. Dan anak akan bosan. Ya. Berlebihan itu bagaimana Ustaz? Yan-yan saben jam ngomong. Saben menit ngomong. Ya. Mungkin seperti itu berlebihan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan menghindari berlebihan dalam nasihat. Sebagaimana dituturkan oleh salah satu dari sahabat beliau yang bernama Ibnu Mas'ud. Nama lengkapnya Abdullah bin Mas'ud. Radiyallahu anhu, beliau menceritakan, wa inni ukhawwilukum bil maw'idah. Sengaja aku, kata Ibnu Mas'ud, tidak setiap hari, tidak saban hari memberikan wejangan kepada kalian. Jadi Ibnu Mas'ud punya murid-murid. Punya murid-murid. Ibnu Mas'ud ini menyampaikan wejangan kepada murid-muridnya tidak setiap hari. Kenapa demikian? Kama kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha. Karena Ibnu Mas'ud itu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Mas'ud beliau tidak saban hari menasehati murid-muridnya karena dahulu Rasulullah SAW juga tidak saban hari menasehati para sahabatnya. Loh kok demikian? Makhafatas sa'amati alaina. Karena Nabi SAW tidak ingin para sahabatnya bosan. Bayangkan, padahal mereka adalah orang-orang level para sahabat Rasul. Orang-orang yang tidak gampang bosenan. Tapi, walaupun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memperhatikan kondisi psikologis. Kondisi psikologis para sahabat. Dan tentunya, ada catatan bahwa di sekolah itu beda. Ya, di sekolah itu beda karena memang datang ke sana untuk belajar. Ya, setiap hari harus diajar. Nanti jangan-jangan ada murid pergi kepada gurunya, "Bu guru, ini enggak sesuai tuntunan ini. Ini kok belajarnya saben hari. Rasulullah SAW enggak saben hari." Beda kondisinya. Ya. ini adalah nasihat-nasihat yang sifatnya lepas, ya, bukan sesuatu yang sifatnya akademis. Ini yang pertama, mengulang-ulang nasihat. Yang kedua, agar nasihat yang kita sampaikan itu maksimal, maka maka perlu memilih waktu yang tepat. Jadi memilih waktu itu sangat menentukan nasihat kita diterima atau tidak. Yakni, waktu yang tepat adalah ketika kondisi kejiwaan anak kita sedang stabil, alias sedang kondusif. Maksudnya ketika anak itu hatinya lagi bombong, ya, lagi nyaman. Jadi kalau njenengan mau kasih nasihat kepada anak itu dilihat anaknya sedang bombong atau tidak. Apa yang diperhatikan cuma anak? Enggak, termasuk njenengan juga. Jadi yang harus diperhatikan tuh wong tuane bombong, anaknya bombong. Orang tua hatinya sedang enjoy, anak juga hatinya sedang enjoy. Nah, itu waktu yang sangat pas untuk menyampaikan nasihat. Sebab, kalau kita menyampaikan nasihat dalam keadaan sedang emosi, sedang marah, atau sebaliknya anak juga sedang marah, itu biasanya nasihatnya tidak masuk. Kenapa, Ustaz? Karena kata-kata yang dikeluarkan oleh orang yang sedang emosi, itu biasanya kata-katanya cenderung kasar dan menyakitkan. Itu pengalaman membuktikan seperti itu. Jadi kalau kita lagi jengkel sama anak, itu biasanya kata-kata yang keluar, kata-kata yang baik, napa yang jelek. Jujur mawon nih, baik napa jelek? Jelek. Iya. Yeah. Ya, kasih nasihat kok kata-katanya jelek. Ya. Ya, sulit diterima. Ya. Terus bagaimana, Ustaz? Tunggu. Ketika emosinya sedang turun. Jadi ketika emosi sudah mulai turun, hati sudah mulai tenang, otak sudah mulai adem, sudah bisa mikir, lisan sudah mulai bisa diatur. Kalau orang lagi emosi itu biasanya otaknya panas, hatinya gemerungsung, lisannya sulit untuk diatur. Itu biasanya seperti itu. Makanya nuwun sewu, kalau orang lagi marah itu biasanya yang keluar itu kata-kata yang tidak sopan. Bisa-bisa sing sikile, sikile, papat. Ya. Hewan yang berkaki empat, itu kan banyak sekali. Ada sapi, ada kerbau, ya, maaf ya, ada kambing. Tapi biasanya kalau kaki empat itu identik dengan, maaf, anjing. Ya. Bayangkan, masa anak sulit-sulit melahirkannya kok dikatakan maaf anjing. Itu karena apa? Karena emosi. Maka pilih waktu yang tepat. Ketika akan menyampaikan nasihat, pilih waktu yang tepat. Tepat buat Anda dan tepat buat anak. Mungkin Anda saat itu sedang nyaman hatinya. Belum tentu anak sedang nyaman. Contoh, ketika anak baru pulang sekolah. Anak baru pulang sekolah itu rasanya capek, panas, ngantuk, lapar, mungkin tadi di sekolah baru dimarahi sama guru, atau baru bertengkar dengan teman, atau di jalan bane bocor. Coba bayangkan jenengan, anak baru pulang, lapar, panas, ngantuk, kesel. Tahu-tahu sini nak, ibu nasihati. Mlebu apa ora? Ora. Ya. Tunggu. ketika anak itu sudah makan, sudah istirahat, hatinya sudah nyaman, itu Masya Allah. Kalau kita sampaikan nasihat dalam kondisi anak, dalam kondisi psikologisnya itu stabil, itu insya Allah nasihat yang dimasukkan akan lebih mudah. Ya, maka memilih waktu yang tepat. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, gunakan kata-kata yang mudah dicerna. Gunakan kata-kata yang mudah dicerna. Ngomong karo bocah cilik kuwi roseh dhuwur-dhuwur bahasane. Berbicara sama anak kecil itu levelnya gak usah tinggi-tinggi bahasanya. Tidak usah merasa ben keton intelek. Ya. Sehingga pakai istilah-istilah sing si. Ya. Orang mudengi. Ya. Sulit difahami sama anak. Jadi kadang-kadang anak itu sudah dinasihati satu jam sama ibunya. Orang mudeng. Ya, tidak paham apa yang dikatakan. Karena bahasanya terlalu tinggi. Mentang-mentang sarjana. Nggih. Ya. Yang Anda hadapi itu bukan mahasiswa. Ya. Yang Anda hadapi itu anak SD. Maka bahasanya harus disesuaikan. Maka coba lihat nasihat-nasihat Nabi SAW sama anak-anak kecil. Nasihat beliau sama Ibnu Abbas. Ya. Ihfadillah yahfadka, jaga Allah niscaya Allah niscaya Allah akan menjagamu. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau minta mintalah kepada Allah. Simple. Ya. Nasihat beliau kepada seorang anak kecil bernama Umar bin Abi Salamah. Apa kata Nabi SAW? Ya gulam samillah li. Kalau mau makan baca bismillah. Wa kul biyaminika. Kalau makan gunakan tangan kanan. Wa kul mimma yalika. Makanlah makanan yang terdekat. Itu kan gampang-gampang bahasanya. Enggak jelimet. Ya. Bahasa mudah dicerna. Ya. Jangan sampai anak itu menolak kebenaran karena gaya bahasa kita yang sulit untuk dicerna. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau pernah berpesan, "Hadditsun nasa bima ya'rifun." Hadithun nasa bima ya'arifun. Berbicaralah kepada orang lain dengan bahasa yang bisa mereka pahami. Berbicaralah kepada orang lain dengan bahasa yang bisa dia pahami. Atuhibbuna an yukadzaballahu wa rasuluhu. Apakah kalian suka kalau kemudian mereka mendustai Allah dan Rasulnya? Jadi mendustai Allah dan Rasul, ingkar kepada Allah dan Rasul, itu bukan karena mereka keras kepala, tapi karena bahasanya tidak difahami. Ya. Dan ini berlaku bukan hanya kepada orang tua, termasuk kepada pak guru, bu guru. Ngajari ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Yang kira-kira akan dipakai oleh anak-anak kita, anak-anak didik kita. Ngajarin sesuatu yang wah, yang terlalu muluk-muluk. Coba sekarang saya tanya, ilmu yang kita pelajari dahulu di sekolah, berapa persen yang kita praktekkan sekarang dalam kehidupan? Betapa banyak pelajaran-pelajaran yang ternyata tidak kita pakai. Gak usah terlalu muluk-muluk. Yeah. Kalau memang ada anak-anak yang super, yeah, silahkan. Yeah. Diajarin sampai yang tinggi-tinggi. Tapi kan rata-rata anak itu Yang dia butuhkanlah sesuatu yang pokok-pokok. Matematika paling sih dibutuhkan apa? Tambah, kurang, kali. Itu apa? Benek tuku ora dilombuni. Ya. Ketika dia berjualan, bisa menghitung dengan baik. Ya. Maka ini harus kita perhatikan. Ya. Jangan sampai pendidikan kita itu cuma karena mengekor pendidikan yang ada di luar sana, kita adopsi mentah-mentah, kita kasih kepada anak-anak kita. Ya. Coba lihat banyak anak-anak kita enggak fokus di dalam belajarnya. Karena terlalu banyak yang dipelajari. Sudah kayak gitu ilmunya tidak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kebutuhan nyatanya. Ya. Maka ini harus kita perbaiki di dalam sekolah-sekolah kita dan di dalam rumah-rumah kita. Ini adalah materi kita hari ini, yaitu metode pembelajaran anak di rumah bagian yang kedua, berupa bimbingan dan nasihat. Intinya, saat menyampaikan bimbingan dan nasihat harus didorong dengan dorongan kasih sayang dan ketulusan. Kemudian harus juga diperhatikan, satu, ulang-ulangilah nasihat. Yang kedua, pilihlah waktu yang tepat. Dan yang ketiga, gunakan kata-kata yang mudah dicerna dan dipahami oleh anak-anak kita. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya, bisa disampaikan. Selanjutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi. Yang pertama dari hamba Allah di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya punya anak baru berusia 4 tahun dan dia termasuk anak yang aktif. Dulu dia sudah bisa membaca huruf hijaiyah, bahkan semuanya hafal. Akan tapi sekarang keinginan dia untuk belajar hafalan dan juga membaca huruf-huruf hijaiyah sudah mulai tersingkirkan dengan hal-hal yang baru yang menurut dia lebih menarik seperti mainan dan sebagainya. Bagaimana kiat-kiat atau caranya agar bisa kembali menumbuhkan keinginan belajar kepada anak tersebut, Ustaz? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Usia 4 tahun sudah kenal hijaiyah bagus, Masya Allah. Tapi sekarang dia suka main. Bagaimana mengembalikan supaya semangat belajar lagi? Satu hal yang harus kita ingat bahwa anak itu memang usia suka bermain. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau anak dihalangi bermain itu bisa termasuk kategori perbuatan zalim. Kalau sama sekali enggak boleh bermain. Dan juga bukan bermain terus, bukan. Ya. Sejatinya, apa yang Anda alami saat ini, anak suka bermain, tidak perlu terlalu risau. Bahkan Anda bisa memanfaatkan kegemaran anak untuk bermain tadi, Anda manfaatkan kegemaran bermain itu untuk belajar. Contoh misalnya, sekarang kan banyak sekali ya permainan-permainan yang di dalamnya diselipkan pembelajaran. Ya. Contoh main balok-balokan. Apa namanya istilahnya itu? Permainan balok-balok itu istilahnya apa ya? Ya semuanya balok-balok itulah. Itu kan ada balok-balok yang ada tulisan huruf hijaiyahnya. Atau kalau Anda sulit nyari, beli balok yang polos, Anda tulisi sendiri. Jadi anak itu tetap bermain balok, tapi ada tulisan huruf hijaiyah. Atau sekarang bongkar pasang. Permainan bongkar pasang. Sekarang juga sudah mulai ada permainan bongkar pasang yang di situ ada huruf-huruf hijaiyahnya. Kemudian tempel stiker ya yang warna-warni bisa juga ya. Pendek kata orang tua itu harus kreatif. Ya. Menjadi orang tua itu harus kreatif. Bisa juga dengan tebak huruf. Anak bermain dengan orang tuanya tebak-tebakan. Ya. Kemudian orang tua memberikan huruf atau kartu yang di situ ada hurufnya, nanti anak suruh nebak ini huruf apa, kalau benar dikasih reward hadiah. Ya, hadiah itu tidak selalu identik dengan duit. Ya, bisa saja hadiah itu berupa dengan ciuman, ya, kasih sayang kepada anak. Ya. Maka sebenarnya kegalauan itu tidak perlu ada. Kegalauan itu tidak perlu ada. Yang bisa dilakukan justru adalah memanfaatkan permainan sebagai sarana pembelajaran. Akan tetapi nanti ada saatnya anak itu belajarnya sungguh-sungguh, ada saatnya. Ya. Ketika anak itu sudah mulai agak besar dikit, ya. Tidak perlu untuk terus-menerus bermain dan bermain. Ada saatnya bermain, ada saatnya belajar dengan serius. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Yang berikutnya pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Purbalingga. Kita bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Saya punya anak balita yang aktif juga ini ya. Kemudian setiap kali bapaknya pulang, dia itu sukanya gelut-gelutan, Ustaz. Nah, bagaimana caranya agar bisa meminimalisir hobinya dia suka bermain perang-perangan atau gelut-gelutan, Ustaz? Demikian. Selama itu tidak membahayakan, tidak apa-apa. Itu adalah latihan fisik. Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melatih para sahabatnya untuk, istilah kita sekarang, gelut-gelutan, untuk melatih fisik. Selama itu masih dalam batas kewajaran, tidak 24 jam gelut-gelutan, ya. Maka tidak masalah dan selama tidak membahayakan. Dan tentunya ketika ayah pulang dari pekerjaan, anak itu kangen sama ayahnya. Maka dia ingin bercanda dengan ayah. Sementara ini candanya adalah gelut-gelutan, ya, main kelahian. Dan kalau Anda merasa khawatir nanti itu akan berlebihan ujungnya, maka Anda bisa menggantinya dengan mainan yang lainnya. Misalnya main bola bareng, ya. Atau permainan-permainan yang lainnya yang menyehatkan, petak umpet misalnya, ya. Atau tadi tebak-tebakan. Intinya anak itu bisa dikasih alternatif-alternatif yang lainnya yang membuat anak menjadi tidak bosan dan tidak membahayakan. Ya. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Yang berikutnya kita akan dengarkan pertanyaan dari pendengar atau pemirsa Roja. Silakan untuk Roja. Ya, terima kasih jazakumullahu khairan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pertanyaan pertama dari Bapak Rian yang berada di Celengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan istri seorang guru ngaji. Tapi seringnya kalau anak belajar sama kami lebih manja, ngeyel, dan banyak tingkahnya. Malah kalau diajarkan sama orang lain, anak kami lebih patuh. Bagaimana cara terbaik untuk mendidik anak kami tersebut, Ustaz? Syukran, tafadol ya, Ustaz. Biasanya anak itu manja kepada siapa? Kepada orang tuanya. Ini yang membuat anak kadang-kadang lebih serius ketika belajar dengan orang lain. Maka dikenal di dalam literatur sejarah keulamaan adanya ar-rihlatu fi thalabil hadis, adanya melakukan perjalanan jauh untuk belajar, merantau. Karena memang guru itu perlu diragamkan, tidak cuma satu guru saja. Jadi kebiasaan ulama kita dahulu, kalau orang tuanya ulama, maka belajar sama orang tuanya. Nanti setelah selesai, belajar sama ulama yang ada di negerinya. Kalau sudah selesai, belajar ke ulama yang ada di negeri seberang. Jadi belajar kepada orang lain itu bukan sesuatu yang aib. Namun, tadi dikatakan bahwa anak kalau belajar sama orang tuanya, suka tidak nurut. Maka di sini perlu ada tarik ulur antara orang tua dengan anak. Bisa jadi anak itu berlaku demikian karena dia bosan. Ya. Bisa jadi karena anak itu meremehkan. Bisa jadi. Maka kalau sudah kelihatan anak ini ada kecenderungan meremehkan, maka perlu ada ketegasan. Ya, misalnya anak dikasih tahu dari awal, belajarnya pagi misalnya, malamnya sudah dikasih tahu. Nah, besok pagi jadwal kita seperti biasa belajar. Nanti kalau sudah selesai belajar, kita akan main-main. Jadi betul-betul anak itu dikasih persiapan mental. Ya. Sehingga nanti saat anak waktu belajarnya tiba, datang waktu belajarnya, anak itu sudah punya kesiapan. Bahkan kalau perlu, malamnya sudah diingatkan, paginya ketika bangun subuh, anak diingatkan lagi, nak, nanti habis subuh apa kita? Belajar. Sampai jam berapa? Jam sekian. Nanti habis itu yang mainan. Dan nanti kalau sudah menjanjikan akan mainan, betul-betul ditunaikan. Jangan sampai ya Anda sudah berjanji ternyata tidak ditunaikan, itu bahaya itu. Ya, membuat anak akan semakin menjadi-jadi, sulit diaturnya. Karena dia merasa orang tuanya tidak menepati janji yang sudah disampaikan. Dan jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menguasai hati seluruh manusia adalah Allah Azza wa Jalla. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.